إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitung kenikmatan Allah, la tuhsuha, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Kenikmatan Allah sangat banyaknya, tak terhingga. Sedangkan syukur kita belum sepadan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya segala kenikmatan menjadi sempurna, segala kebaikan menjadi sempurna. Kaum muslimin yang saya hormati, di antara kenikmatan besar, kenikmatan yang paling besarnya adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi muslimin, mukminin, sehingga kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan takdir qada wal qadar, dan beriman dengan yaumil akhir. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini kenikmatan. Ketika kita dalam keadaan dulunya tidak mengerti apa-apa, ketika manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW dalam keadaan jahiliyatin jahla, dalam keadaan mereka tenggelam di atas kebodohan, di atas jahiliyah, tidak mengerti kemana mereka harus berjalan, tidak mengerti kemana mereka harus melangkah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan mereka yang ingin berbuat kebaikan pun tidak terbimbing seperti apa kebaikan yang harus dikerjakan. Apa yang mereka kira baik ternyata batil. Apa yang mereka kira bahwa itu kejelekan ternyata sesungguhnya itu kebaikan. Jahiliyah, ini yang namanya kebodohan. Tetapi alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah utus seorang rasul, seorang nabiyul ummi, seorang rasul khatamun nabiyyin, afdalur rusul, sebaik-baik para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diturunkan Al-Qur'an ayat demi ayat sampai kemudian Allah turunkan lengkap 30 juz. Sampai Allah turunkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Perhatikan ayat ini. Ayat yang menunjukkan bahwasanya agama ini nikmat. Ayat yang menunjukkan bahwa agama ini kenikmatan. Kalau kita tidak terbimbing dengan agama ini, sungguh itu kecelakaan. Binasa kita. Akan sengsara kita fiddarain. Sengsara kita di dunia dan di akhirat. Tetapi dengan bimbingan agama Islam, dengan bimbingan syariat Allah, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan diturunkannya Al-Quran, kalamullah, maka alhamdulillah, kita mendapatkan ketenteraman di dunia, dan mendapatkan keselamatan di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama ini, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syariah ini, syariat Islam, Rasulullah SAW menyatakan di hadapan mereka orang-orang Quraisy dengan kalimatnya yang dicatat dalam sejarah, "Udzirukum baina yaday adzabin syadid." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aku peringatkan kalian dari bahaya adzabin syadid." Dari bahaya adab. Adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati. Artinya, agama yang ditawarkan, syariat yang ditawarkan ini, adalah yang akan menyelamatkan dari adabin syadid. Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya hormati. Hanya orang jahil, hanya orang bodoh, yang tidak mau dikasih bimbingan. Hanya orang yang tidak cerdas, yang tidak mau dikasih keselamatan. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, apakah kalian percaya kalau aku berkata dari balik gunung ini, dari balik bukit ini, akan ada pasukan besar yang akan membantai kalian. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Semua orang-orang musyrikin ketika itu, semua orang-orang Arab ketika itu, menyatakan kami percaya. Majarrabnaka kadiba. Aku percaya, kami percaya, karena engkau enggak pernah berdusta. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu, ketahuilah bahwa aku diutus oleh Allah SWT memperingatkan kalian baina adabin syadid, memperingatkan kalian dari bahaya adab Allah, dari bahaya api neraka. Ternyata ada seorang jahil yang berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ajib. Kita terheran-heran dengan orang yang satu ini, yang dijuluki Abu Lahab. Kenapa diberi peringatan dari bahaya, diajarkan keselamatan, marah dengan muka yang memerah, dan menyatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana, apakah hanya untuk itu kau kumpulkan kami? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang membantah ucapan Abu Lahab ini. Allah katakan, tabbat yada Abu Lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa amra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, celaka kedua tangan Abu Lahab. Tadi dia menyatakan, celaka engkau ya Muhammad, dibalas oleh Allah langsung min fawqi sab'i samawat. Bahkan celaka dia, celaka Abu Lahab, dan celaka dia. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat apa yang dia kumpulkan dari dunianya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya yang dia kumpulkan, tidak bermanfaat apa yang dia upayakan dan dia usahakan, semuanya sia-sia. Mengapa demikian? Sayasla naran dzata lahab. Karena dia akan masuk neraka dzata lahab yang memiliki lidah-lidah api. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah katakan dalam keadaan Abu Lahab masih hidup, Allah katakan dalam keadaan orang tadi masih bisa kalau mau taubat, Allah katakan sayasla naran dzata lahab, yang menjadi bukti bahwa ini benar-benar dari Allah, karena Allah Maha tahu bahwa dia enggak akan taubat, dan dia sayasla naran dzata lahab, dia pasti akan masuk neraka dzata lahab. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau saja dari manusia yang tidak tahu hal gaib, kalau saja Quran ini dari manusia hanya menebak, bisa salah. Dan tiba-tiba Abu Lahab masuk Islam, apakah ayatnya akan dirubah? Apakah kalimat saya selanaran dzata lahab akan dihapus karena dia masuk Islam? Tidak, alhamdulillah. Karena ayat-ayat ini dari Allah, Allah Maha tahu bahwa dia sampai matinya dalam keadaan kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kita orang-orang yang cerdas menerima bimbingan dari Allah gembira, menerima bimbingan dari Rasulullah SAW gembira dan bersyukur, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita agama yang lengkap, agama yang sempurna, agama yang membimbing segala aspek kehidupan. Diajarkan ibadah kepada Allah, hablum minallah. Diajarkan salat, puasa, haji, diajarkan untuk zikrullah, diajarkan kita untuk beribadah dengan ibadah-ibadah menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama ini juga mengajarkan untuk kita memperbaiki hablun minan nas, yaitu memperbaiki hubungan di antara manusia, bagaimana bertetangga, bagaimana menghormati tamu, dan selalu dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Diajarkan untuk bertutur kata yang baik, berakhlak yang mulia, berbicara dengan ucapan-ucapan yang bagus. Ini agama. Diajarkan pula birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada kedua orang tua. Diajarkan pula di dalamnya untuk kita taat memuliakan orang tua. Diajarkan pula bagaimana sikap seorang rakyat kepada penguasanya. Diajarkan untuk taat pada penguasa. Diajarkan untuk tunduk. Dijadikan untuk orang-orang yang bisa diatur, masyarakat yang terpimpin. Islam tidak mengajarkan masyarakat liar, tidak mengajarkan masyarakat untuk bebas berbuat apapun yang dia mau tanpa aturan. Islam mengajarkan agar kalian dan kita seluruhnya mentaati penguasa muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Yang memegang urusan kalian, itu makna ulil amri, yang ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang memegang urusan agama, yaitu para ulama, taati mereka para ulama. Tafsiran kedua adalah para umara, para penguasa, pemerintah yang memegang urusan dunia kita. Taatilah kata Allah, ulil amri minkum. Lengkap. Diajarkan bagaimana bertetangga, bagaimana memuliakan tamu, diajarkan bagaimana bersikap terhadap penguasa, diajarkan semua hablum minan nas, sebagaimana diajarkan hablum minallah. Betapa lengkapnya agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah, hari ini sudah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Dan kami telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wallahi, wallahi, wallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah. Kalau saja masyarakat di Indonesia ini berpegang dengan agama, maka niscaya negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Akan menjadi negeri yang tenteram, negeri yang penuh barakah, akan menjadi baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Dan Allah sudah berjanji. Dan janji Allah haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi." Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Hujan yang turun hujan rahmat, penuh berkah. Tumbuhan yang keluar dari bumi, tumbuhan yang penuh berkah. Allah keluarkan barakat minas sama'i wal ard. Qul inna a'udzukum Allah, maka kaum muslimin yang saya hormat. Sekali lagi saya katakan, nasykurullah. Hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita memiliki agama yang sempurna. Memiliki agama yang lengkap. Membicarakan dan mengatur semua aspek-aspek kehidupan, apakah hablum minallah ataupun hablum minannas. Bagaimana dia menjadi seorang yang tetangga yang baik, menjadi seorang tuan rumah yang baik, menjadi seorang anak yang baik pada orang tuanya, menjadi orang tua yang baik terhadap anaknya, menjadi masyarakat yang baik pada penguasanya, menjadi penguasa yang baik pada rakyatnya. Masya Allah, semuanya diatur dalam agama Allah, dalam agama Islam, dalam ayat dan hadis. Maka kaum muslim yang saya hormati, makna syukur adalah menerima. Makna syukur adalah kita memuji Allah dan menyatakan, ya Allah, kami terima apa yang kau bimbingkan pada kami. Dan kami siap untuk tunduk pada perintahmu. Kami siap untuk tunduk pada aturan syariatmu. Karena kami tahu ini kenikmatan yang Allah engkau berikan pada kami. Ini makna syukur. Bukan kemudian mengesampingkannya atau meninggalkannya. Bukan kemudian kita memusuhinya dan antipati terhadapnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslimin mukminin yang menerima agama ini. Kita salat, kita beribadah, kita puasa di bulan Ramadan, kita berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan kita menegakkan sunnah-sunnah pada diri kita, pada keluarga kita. Maka jangan lupa, lengkapi agama kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan tamu kita, dengan orang-orang yang muslim. Qanifnina azakumullah. Haqqul muslim alal muslim diajarkan dalam sunnah. Hak seorang muslim pada muslim lainnya diajarkan dalam agama ini. Mereka berhak untuk kita beri salam kepadanya. Dan mereka berhak untuk kita jawab salam mereka. Mereka berhak untuk kita tengok kalau mereka sakit. Mereka berhak untuk kita antarkan jenazahnya kalau mereka wafat. Kita berhak atau mereka juga berhak untuk kita saling menghormati. Dan kita saling memuliakan. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Kata Nabi SAW, mu'min dengan mu'min lainnya seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'da. Yang sebagian menopang sebagian yang lain. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan pula muslim dengan muslim lainnya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun tadaa'a sa'irul jasadi bisahri wal humma, bisahri wal humma. Seperti satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Tidak akan mungkin tangan kita yang kanan sakit, yang kirinya tidak peduli. Tidak. Ikut merasakan sakitnya. Bahkan badan seluruhnya panas dingin, demam, gak bisa tidur karena merasakan sakit pada tangannya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini makna kal jasadil wahid. Maka kaum muslimin, kal jasadil wahid. Kalau salah satunya ada yang sakit, kita ikut merasakan sakitnya. Kalau ada yang terkena musibah, kita ikut merasakan musibah itu. Maka kita terdorong untuk membantu, untuk menolong seperti kita sendiri yang sakit. Kaum muslimin yang saya hormati, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi paham atau menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk lebih berpegang dengan agama ini dan lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini nikmat. Agama ini sungguh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nasallahu taufik wal hidayah. Wa nasallahu taala ayajalana minal mu'minina shadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, termasuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji-janji kalian, karena sesungguhnya janji-janji itu akan ditanya yaumul qiyamah. Aufu bil uqud, dalam ayat lain, tepatilah akad-akad kalian dalam jual beli, dalam hutang piutang, dalam urusan-urusan yang seperti itu, urusan bisnis, hendaklah jujur. Hendaklah memberikan hak-hak mereka, tidak mendolimi mereka, tidak mencurangi mereka, tidak berdusta, tidak menipu. Wa aufu bil uhud, dan tepatilah janji. Artinya semua apa yang pernah kita ucapkan sebagai janji, maka harus ditepati. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang adil, orang-orang yang menegakkan keadilan untuk Allah Subhanahu wa taala bilqist. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang adil. Al-adil, yang namanya adil adalah tetap di atas kebenaran terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain ataupun terhadap musuhnya. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini makna keadilan. Maka kaum muslimin yang saya hormati, termasuk makna keadilan adalah untuk tetap berada di atas kitab was sunnah. Makna keadilan adalah mencocoki apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihinya, maka dikatakan zalim. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah katakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. Jadilah kalian orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar. Qala wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat agama ini, betapa sempurnanya mengajarkan semua masalah. Apa yang kita saksikan dari kebodohan-kebodohan para teroris yang selalu membuat resah masyarakat, yang selalu membuat kaum muslimin jadi tertuduh, ini semuanya karena mereka tidak adil. Padahal Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu pihak menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah artinya, walaupun kita benci, walaupun kita tidak suka, selama mereka bukan orang yang halal dibunuh, jangan dibunuh. Walaupun kita tidak cocok, walaupun kita tidak sependapat, selama mereka muslimin, la yahillu damam ri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Khonifri na'azakumullah. Al-thayibu zani, al-nafsu bin nafsi, al-tariku li dinihi. Itu pun dilakukan oleh penguasa. Bukan hak siapa sembarangan. Bukan hak rakyat. Itu urusan penguasa. La yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Maka kalau kebencian kalian membawa perbuatan-perbuatan tidak adil, berarti kalian tidak membaca ayat ini. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'adilu. I'adilu huwa akrabu littaqwa. Termasuk tidak adil, membunuh seorang kafir dalam keadaan dia sebagai tamu. Dalam keadaan dia sebagai tamu di negeri kita. Maka haram untuk dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kedatangan tamu kafir mengikut Musailamah al-Kadzdzab dan mengucapkan dengan ucapan yang kurang ajar sehingga Rasulullah marah. Tapi apa ucapan Rasulullah sallam? Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Subhanallah. Kemarahan Rasulullah sallam pada orang yang kurang ajar ini. Yang menyatakan engkau Nabi. Musailamah juga Nabi. Kita bagi wilayah. Kurang ajar. Menyatakan bahwa Musailamah Nabi. Dan menyamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah SAW. Lau kuntu qatilan wafdan. Kalau aku boleh membunuh tamu. Utusan. Akan aku bunuh engkau berdua. Tetapi apakah dibunuh? Tidak. Dilarang oleh Allah SWT. Ini yang namanya adil. Ini yang namanya adil, tetap walaupun dia marah, walaupun beliau emosi, tetap di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap di atas garis-garis yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak keluar dari itu. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat untuk umrah ke Mekah. Dalam keadaan Mekah masih dikuasai musyrikin. Khonibudina azakumullah tentunya dihalangi oleh musyrikin. Padahal mereka sudah menyatakan bahwa kami tidak akan berbuat apapun. Kami enggak akan mengeluarkan pedang-pedang kami dari sarung-sarung pedang kami. Kami akan umroh dan haji. Tetap dihalang oleh musyrikin. Para sahabat marah. Ya Rasulullah, kenapa kita ngalah? Bukankah kita alal haq? Mereka alal batil. Kenapa kita ngalah? Kita siap untuk berperang melawan mereka. Ini musyrikin. Kufar, harbi. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan ayat ini tadi. La yajrimannakum syana'unu qawmin ala an la ta'adilu. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'adilu, berbuat adillah. Karena itu lebih dekat kepada taqwa. Di mana keadilannya? Keadilannya dari sisi. Itu tanah-tanah haram, tidak boleh berperang. Dan bulannya bulan haram, bulan suci, tidak boleh berperang. Janganlah karena kalian jengkel, emosi dengan mereka, kemudian melanggar syariat. Jangan. Walaupun bagaimana keadaan hati kita, cinta atau benci, tetap ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Ngikut syariat Allah SWT. Ini yang namanya adil. Jangan sebaliknya, kalau cinta semuanya benar. Kalau benci semuanya salah. Tidak. Cinta ataupun benci, tetap apa kata Allah benar, benar. Apa kata Allah salah, salah. Kalau dihalalkan halal, kalau diharamkan ya haram. Maka kalau kita berpegang dengan syariat Allah SWT. Dan bersikap adil, tidak mengikuti emosi. Tidak mengikuti hawa nafsu. Tapi mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Niscaya masyarakat kaum muslimin akan tenteram. Niscaya masyarakat di Indonesia ini akan tenteram, akan damai, akan turun barakah minas sama'i wal ard. Akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat ini dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa ini syariat yang paling sempurna, paling lengkap yang kalau dikerjakan oleh manusia, maka manusia itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nallahu taala ayjalana minal muslimin as-sadiqin wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka ridhaka ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك